saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ada sebuah riwayat yang tentu di sini diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Riwayat dari Kharijah ibni Huzafah. Kharijah ibni Huzafah radhiyallahu ta'ala anhu qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha amaddakum bisalatin hiya khairun lakum min humurin na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi kalian salat yang jauh lebih baik dari seekor unta merah. Khairun min humurin na'am. Khairun lakum min humurin na'am. Jauh lebih baik bagi kalian dari seekor unta merah. Kulna. Lalu kami pun bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Salat apa itu yang jauh lebih baik daripada seekor unta merah? Qal al-witru, yaitu salat witir. Ma baina salatil isya ila tulu'il fajr, salat yang terbentang dimulai dari setelah waktu isya sampai sebelumnya, sebelum datangnya waktu fajar atau sebelum terbitnya fajar, dari ba'da isya sampai terbitnya waktu fajar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah, yaitu Ashabus Sunan dan Imam Ahmad. Tetapi di sini Al-Imam An-Nasa'i tidak ikut andil dalam meriwayatkan hadis tersebut. Karenanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali Imam An-Nasa'i. Wa sahahahu Al-Hakim. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Tapi lagi-lagi jamaah, ketika kita bicara tashihnya Imam Al-Hakim, mesti dipermasalahkan oleh para ulama hadis. Dan faktanya betul, beberapa hadis yang dikomentari sahahahu Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim dengan syarat sahih Muslim atau syarat sahih Bukhari Muslim, ketika diteliti ulang, ternyata ada beberapa cacat di dalam riwayat tersebut. Yani dari sini kita faham jemaah bahwa ketika kita mendapatkan atau mendengar sebuah riwayat dikatakan sahahahu Al-Hakim, hadis tersebut atau riwayat tersebut disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim, maka tidak lantas kita terima sebagai hadis sahih. Perlu penelitian ulang. Dan ternyata hadis ini dikomentari lemah oleh banyak ahli hadis. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hukum yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Tentu yang pertama adalah hadis ini menjadi landasan sebagian ahli ilmu yang berpendapat disyariatkannya salat witir. Kalau disyariatkan, saya rasa tidak ada khilaf dalam masalah ini. Tapi masalah wajib atau sunnah, di situ khilaf. Tetapi kalau disyariatkan salat witir, maka tidak ada khilaf di kalangan ahli ilmu. Nah, jadi hadis ini menunjukkan dianjurkannya salat witir, wa targhibu fi, dan hadis ini juga menunjukkan motivasi agar kita senantiasa komitmen terhadap salat witir. Haitsu bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annallaha ta'ala an'ama bihi 'ala hadhil ummah liyazdadu thawabuha wa daraba al-mathalu lidzalika bihumurin na'am wa hiya al-ibil al-humur. Kata beliau, hadis ini jelas menunjukkan tentang keutamaan salat sunnah witir, yang karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam motivasi kita agar kita senantiasa menjaganya dengan dibuat permisalan bahwa orang yang mengerjakan salat witir, maka pahala orang yang mengerjakan salat witir tersebut jauh lebih baik dari ketika dia mendapatkan seekor unta merah. jauh lebih baik kalau dia mendapatkan seekor unta merah. Taib. Kenapa unta merah, jemaah? Kenapa unta merah? Nabi mempermisalkan unta merah. Kenapa tidak seperti flyer yang ada di kajian kita, Porsche, ya kan? Atau Ferrari merah gitu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, unta merah itu di antara harta yang paling berharga bagi orang Arab dari zaman dulu sampai zaman hari ini. Orang itu kalau punya unta merah, jemaah, dia punya kebanggaan tersendiri, dia punya kewibawaan yang sangat besar ketika dia punya seekor unta merah, apalagi dia punya banyak unta merah. Mahal, jemaah. Itu harta paling berharganya orang Arab. Di sini ada orang Arab, jemaah. Ada orang Arab di sini? Ada, Pak Ustaz, Arab condet katanya. Arab maklum, insyaallah. Jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini harta yang paling berharga bagi orang Arab. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan bahwa pahala sholat witir itu tidak bisa ditandingi dengan sesuatu yang paling berharga di dunia ini. Sesuatu yang paling berharga di dunia ini nggak bisa ditandingi, ya tidak bisa menandingi pahala dari sholat witir. Sekalipun itu unta merah. Berapa harganya unta merah, jamaah, hari ini? Anda tadi sempat searching ya di Syekh Google. Ya, saya tanya kepada Syekh Google, Syekh, berapa harga unta merah hari ini? Beliau Syekh Google mengatakan sekitar, jemaah, 7.000 sampai 24.000 rial. 7.000 sampai 24.000 rial. Kira-kira kisaran di angka berapa tadi? Saya kira-kira aja ya. Kira-kira sekitar 24 sampai 70 juta kalau rupiah. Dan tentu ada yang lebih tinggi dari itu harganya. Karena itu harta yang paling berharga bagi orang Arab. Nah, jadi kata Nabi SAW, pahala dari sholat witir itu, jemaah, tidak bisa ditandingi dengan hal apapun yang paling antum anggap mahal di dunia ini. Kalau antum bisa menjaga itu, maka antum telah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari apa yang antum miliki saat ini. Gak pernah bisa, jemaah, hal duniawi itu mengalahkan nikmat akhirat. Gak akan bisa, gak ada tandingannya. Makanya Malik bin Dinar rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau kanatid dunya min dhahabin yafna wal akhirah min khazafin yabqa, lakana al wajib an yu'thara khazafun yabqa ala dhahabin yafna." Kata Malik bin Dinar rahimahullah, seandainya dunia ini terbuat dari emas, seandainya dunia ini itu terbuat dari emas, tapi dia punya sifat apa? Yafna. Dia binasa, dia akan sirna. Dia terbuat dari emas, tapi suatu hari lenyap. Wal akhirah, sementara akhirat terbuat dari tanah liat, tapi dia kekal. Sementara akhirat terbuat dari tanah liat, tetapi kekal. Lakanal wajib an yu'thara khazafun yabqa ala dhahabin yafna. Maka wajib bagi orang yang berakal. Kita disuruh main akal nih, jamaah, sama Malik bin Dinar rahimahullah. Wajib bagi orang berakal, dia lebih mendahulukan tanah liat yang sifatnya kekal daripada emas tetapi fana. Dia akan sirna. Itu sudah analogi yang sangat mudah, jamaah, untuk difahami. Tetapi kata Malik bin Dinar rahimahullah, fakaifa wal akhirati min adh-dhahabin yabqa wad dunya min khazafin yafna. Bagaimana menurut Anda kalau seandainya ternyata akhirat dari emas sementara dunia dari tanah liat yang akan sirna? Siapa yang mau mendahulukan tanah liat yang akan sirna daripada emas, jemaah? Gak ada. Setiap orang berakal pasti kalau dikasih emas kekal dia akan milih itu. Lalu jangankan emas kekal, tanah liat kalau kekal, orang berakal dia pasti ngincer yang kekal, bukan sifatnya materi, jemaah. Dia akan incar, dia akan targetkan dalam hidupnya mencari sesuatu yang kekal. Itu orang yang berakal. Wajib bagi orang berakal, makanya kata dia. Makanya orang-orang yang mendahulukan dunia, diragukan akalnya, jemaah. bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi kalian justru mendahulukan kehidupan dunia. Kalian lebih memilih kehidupan dunia, padahal akhirat jauh lebih kekal dan dia jauh lebih baik daripada dunia. Nasihatku untukmu.